Poin yang pertama, kita mesti sadar bahwa kita akan dasar sekali dalam Islam, memahami bahwa hidup ini akan berakhir dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Itu pelajaran yang mendasar. Ada sebagian orang memahami hidup ini lahir, remaja, dewasa, kerja, nikah, punya anak, tua, sakit, mati, selesai. Dalam Islam tidak sesederhana itu, tidak simpel. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu pemikirannya, nanti muncul muncul rasa takutnya kepada Allah. Muncul, oh kalau begitu saya mesti bertanggung jawab terhadap segala perbuatan saya. Bahwa kita pernah buat silap, pernah buat dosa, kita minta ampun kepada Allah. Salat sunat taubat, diawali dengan mandi taubat. Setelah itu, salat sunat taubat. Yang tidak bisa, ya bertayamum. Salat dua rakaat. Salli sunnat taubat. Ataini lillahi ta'ala. Setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kehidupan kita supaya ke depannya lebih baik. Setelah kita berhijrah, kita tidak bisa sendirian, mesti berjamaah. Jadi kalau di lapas masih ada pengajian, walaupun pengajian online, bisa. Bisa sholat berjamaah, bisa ngaji, kalapas perhatian. Ini nikmat, nikmat besar, nikmat luar biasa. Dan tidak bisa kita amal soleh sendiri-sendiri. Dalam Islam kita diajarkan untuk berjamaah. Sholat berjamaah, baca Quran berjamaah. Ada kalanya sholat sendiri, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Kita dianjurkan untuk berjamaah. Jadi sahabat-sahabat di lapas, kalau kita kumpul berjamaah, ini bagus. Yang bacaan-bacaan sholatnya belum baik, supaya diperbaiki. Al-Fatihah terutama. Tidak sholat lah kalau Fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian salah membaca Al-Fatihah itu rohnya tidak tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kalau sholat subuh, maghrib, isya, selamat. Karena imam. Yang jadi masalah ketika sholat zuhur dengan asar. Atau sholat duha atau sholat qobliyah ba'diyah. Karena imamnya sir, lalu baca. Jadi walaupun kita sholat zuhur, sir, itu bacaannya itu kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Itu membantu kekhusyuan. Sebab karena tidak ada suara, lalu kita baca cepat-cepat. Kalau mau membantu kekhusyuan, kita baca pelan. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat jangan sampai tinggal. Putus hubungan kita dengan Allah kalau sholat. Hubungan dengan handphone, putus hubungan dengan keluarga. Putus hubungan dengan sholat. Sholatnya yang paling utama. Jangan sampai tinggal sholat. Jadi sahabat-sahabat, ada rencana Allah yang begitu indah. Ada saudara kita yang bebas, duitnya banyak, kerjanya bagus, tapi tidak sholat. Sesungguhnya mereka sedang dalam laknat. Laknat itu artinya ba'idun 'anil rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatu, sholat. Jadi perhatikan betul sholat. Sholat tidak hanya yang wajib-wajibnya aja, qobliyahnya juga. Qobliyah subuh terutama, jangan sampai tinggal. Rakaat al-fajri, dua rakaat qabliyah subuh. Khairum minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Andai terlambat sholat subuh, qabliyah. Jangan langsung sholat subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Salat salat tarawih ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Waktu sujud itulah perbanyak doa. Tidak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia doanya di dalam hati. Jangan diucapkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu ngomong bahasa Arab. Habis itu ngomong bahasa Indonesia di dalam. Jangan dilafazkan di mulut. Sampai begitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab hitung pada hari kiamat nanti adalah salat, salat. Kalau sholat, kalau sholat baik, yang lain ikut baik. Kalau sholatnya rusak, maka yang lain ikut jadi rusak. Ini terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena iman itu tidak kelihatan. Iman itu di dalam. Untuk mina billah, iman kepada Allah. Malaikatihi, iman kepada malaikat. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, iman kepada Rasulullah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa bi qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir. Iman itu saja, hanya itu saja. Adapun buah daripada iman itu adalah itulah ibadah, ibadah. Ibadah yang paling utama tiang, tiang tonggaknya itu salat. Salat ini rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Kalau salatnya betul, insyaallah. Jadi sahabat-sahabat di lapas kelas 2 Bontang, jaga sholatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Tinggal sholat. Ketika kita tinggal sholat, maka man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang tinggal sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia caranya. Lalu kemudian setelah itu sholat zakat. Alhamdulillah sahabat-sahabat dari PT Badak, pengurus lembaga zakat Yaumil, yang sudah istiqomah membayar zakat, alhamdulillah. Tapi yang masih belum membayar zakat, apa? Setiap disebut sholat disandingkan dengan zakat. Alladzina yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat. Wa aqimus sholat wa atu zakat. Zakat ini kalau amal badan tegak, rukuk, sujud, salam, tasyahud, badan. Sedangkan zakat itu amal harta. Ini menunjukkan Islam itu tidak hanya badannya saja, tapi ada amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, ghanimah. Ini semua adalah amal-amal yang akan menjadi bekal kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sadar bahwa kita akan mati, semua kita pertanggungjawabkan. Setelah itu beramal, salat, amal badan, zakat, amal harta. Yang keempat, silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Rahim tetap kita sambung, kita hubungkan, kita hubung menjadi baik. Hablum min Allahnya baik dengan sholat. Hablum minan nas, penting saya zikir, yang penting saya baca Quran, oh tidak bisa. Karena hablum minan nas juga pada sesama manusia mesti kita jaga. Insya Allah kalau kita lakukan ini, kita akan menjadi orang yang baik di hadapan. Adapun perbuatan dosa-dosa kita, taubat, minta ampun kepada Allah. Berapa kali Nabi beristighfar? 100 kali. Kali sehari semalam. Kita banyak salah. Tidak ada orang yang tak pernah berdosa. Nabi Adam sekalipun kakek moyang kita berdosa, apalagi kita. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Ini saya kira sebagai pengantar dialog, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat di kelas lapas kelas 2, gawai PT Bada, pengurus lembaga zakat Yaumil, tiga unsur. Lapas kelas 2, Bontang, penghuni, pegawai PT Bada, dan pengurus lembaga zakat Yaumil. Ada yang mau ditanyakan, kita akan jawab dalam, kita akan bahas dalam tanya jawab. Silakan tulis, silakan. Jadi saya bahas. Demikian, saya kembalikan ke protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Baik Bapak Ibu, khususnya jamaah Masjid Aroyan Lapas Kelas 2 Bontang. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan Pak. Nanti Bapak bisa maju ke depan. Manfaatkan kesempatan interaksi langsung dengan Ustadz. Dua orang dulu Pak, Bapak di sebelah kanan dan Bapak di tengah. Silakan Pak, di sini Pak, bergantian. Boleh tiga Pak sekaligus. Maju ke sini Pak. Saya persilakan bergantian. Perkenalkan singkat, lalu pertanyaannya juga singkat Pak ya. Bisa langsung dialog sama Ustadznya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pada siang hari ini sempat dipertemukan dengan Pak Susas, adalah salah satu ustaz yang menjadi dambaan saya. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, ada dua pertanyaan saya Pak Susas. Ya. Sesuai dengan tema yang kita pada siang hari ini adalah meningkatkan iman dan takwa untuk menjadi insan yang dan yang lebih baik. Kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk menjadi sosok daripada seorang iman yang bertakwa dan beriman dan bertakwa. Yang kedua, kita ketahui bahwa Allah yang menghendaki orang-orang yang bersyukur. Seperti apa sih sosoknya orang yang bersyukur itu? Itu aja dua pertanyaan saya sudah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin langsung dijawab dulu saja Ustaz. Baru kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Dua pertanyaan. Bagaimana supaya kita beriman dan bertakwa? Yang pertama, kita sadar bahwa kita akan mati. Setelah mati, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Mata kita, lidah kita, telinga kita, tangan kita, otak kita, hati kita. Percaya kepada yang tidak nampak itu disebut iman. Tidak nampak malaikatnya. Tidak nampak ruhnya. Tidak nampak surganya. Tidak nampak nerakanya. Tidak nampak Tuhannya. Itu disebut iman. Percaya kepada yang tidak nampak itu iman. Setelah percaya muncul rasa takut. Takut buat dosa. Takut pakai narkoba. Takut berzina. Takutnya itu takwa. Jadi kita selalu yakin bahwa kita akan mati. Kawan kita, ibu kita, bapak kita, saudara kita mati. Ada yang kena COVID. Dan mereka pergi, semuanya tinggal. Ini dengan cara ini meyakinkan diri. Setelah itu jaga sholat berjamaah. Jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Kalau tinggal nanti kita lalai, kita lupa. Paksakan diri. Urus sholatmu, urus hatimu, urus pikiranmu. Hidupmu akan diurus Allah. Wa huwa yatawalla sholihin. Allah mengurus orang soleh. Solehkan matamu, solehkan mulutmu, solehkan pikiranmu, solehkan hati, solehkan perbuatan. Allah akan mengurus. Yakin dan percaya akan diurus Allah. Jangan terlalu sibuk mengurus yang tak bisa kita urus. Kita hanya disuruh mengurus mata, mengurus telinga, ngurus hidup, ngurus mulut, ngurus pikiran. Hidup kita diurus Allah. Ini tentang masalah kiat-kiat. Kemudian syukur itu seperti apa? Saya Abdul Somad bersyukur mata saya masih bisa melihat. Saya bersyukur masih bisa ngomong. Saya bersyukur masih bisa menyampaikan pengajian, bertemu walaupun dengan cara online dengan sahabat-sahabat di masyarakat binaan kelas 2 Bontang. Pernah sakit, kepala pusing, mata panas, tidak bisa berjalan, sakit, panas dingin, kena AC tak tahan. Jadi yang paling indah hidup ini adalah ketika bersyukur. Syukur masih sehat, syukur masih hidup, syukur masih bisa ngaji. Kalau kita kufur, kita tidak pernah merasa kurang. Kita tidak pernah merasa cukup, kurang terus, kurang, kurang, kurang. Orang yang berbahagia adalah orang yang bersyukur. Siapa orang paling bahagia? Orang yang bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia tak pernah bahagia. Dia akan terasa terus, Tuhan tidak adil. Kenapa begini? Kenapa begini? Mari kita syukuri nikmat sehat. Kita syukuri nikmat bersaudara. Itulah yang akan menolong kita. Itu terkait dengan kiat iman takwa dan syukur. Demikian. Wallahu a'lam. Sebelum saya lanjutkan informasi bagi jemaah kuat warga binaan lapas wanita yang juga menyaksikan, apabila ada pertanyaan disampaikan ke panitia, nanti panitia bisa menyampaikan ke sini ya. Dan juga jemaah yang melalui YouTube dan Zoom juga bisa mengetik pertanyaan langsung, nanti akan kami bacakan apabila ada slot waktunya. Oke, selanjutnya tadi sudah ada Pak ya, silakan Pak. Dilanjutkan pertanyaan dan dialog dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali langsung bertatap muka dengan Pak Ustaz yang sangat saya banggakan dari kecil sampai sekarang ini, Pak Ustaz Abdul Somad. Dan saya juga sangat bersyukur sekali saya berada di dalam penjara ini. Karena di dalam penjara inilah saya menggali-gali ilmu, saya bisa belajar mengaji, dan saya bisa belajar sholat di dalam penjara ini. Karena selama ini saya tidak pernah mengenal namanya Islam di luar penjara. Nah, jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan sama Ustadz yang saya banggakan. Satu pertanyaan yang saya mau pertanyakan sama Pak Ustadz, apakah kita yang di dalam penjara ini wajib membayar zakat fitrah, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, siapa Ustaz. Nama, siapa namanya, Bang? Nama saya Adi Fitri bin Haji Muhammad Yusuf dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bang Adi Fitri bin Haji Muhammad Yusuf. Beliau memandang sesuatu dengan pandangan syukur. Dia melihat sesuatu dengan kacamata syukur. Dia bersyukur diberikan Allah kesempatan sehingga mengenal agama, ngaji, sholat. Selama ini dia tidak mengenal karena sibuk, sibuk, sibuk. Dibuat Allah berhenti sejenak. Jadi namanya saja penjara. Kita sesungguhnya tinggal di penjara yang besar. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Justru yang di luar ini banyak tidak bersyukur. Allah masih sayang dengan Abang Adi Fitri. Diberinya kesempatan untuk bertaubat. Untuk sholat sunat taubat. Untuk ngaji. Merenung sejenak. Berpikir sejenak. Adapun kewajiban zakat fitrah bagi orang yang mampu. Adapun yang tidak mampu, tidak bisa cari nafkah, maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Dia penerima zakat. Kalau abang-abang, saudara-saudara saya di lapas kelas 2 Bontang punya tabungan, tabungan dipegang sama istrinya, anaknya ada tabungannya, maka dia bayar, tetap bayar zakat. Zakat mal. Kalau zakat mal, kalau tabungannya lewat 85 gram emas, 85 juta. Itu kena zakat mal 2,5% setiap tahun. Adapun zakat fitrah, kalau dia punya beras yang cukup untuk dia, cukup untuk istrinya, cukup untuk anaknya, cukup untuk besok pagi tanggal 1 Syawal, maka malam itu dia wajib, besok wajib dia bayar zakat fitrah. Waktu wajib membayar zakat fitrah itu dari sejak mulai malam takbiran. Azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau azan maghrib jam 6, khatib naik mimbar besok jam 8, 14 jam. Misalkan waktu azan maghrib, tidak ada beras, tak ada duit. Tidak wajib. Tapi jam subuh besok, ternyata banyak orang bayar. Ada yang ngasih 5 kilo, ada yang ngasih. Sekarang dia punya 1 karung. Maka sebelum khatib naik mimbar, dia wajib membayar. Dia wajib membayar zakat fitrah dia. Bayar zakat fitrah 3 kilo. Saya anjurkan bayar zakat fitrah 3 kilogram. Ada yang mengatakan 2 kilo setengah. Ada yang mengatakan 2,7. Saya membayar 3 kilo. Lebih kan bernilai sodakoh. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya izin membacakan Ustadz pertanyaan dari jemaah akhwat dari Aula Perempuan Lapas Bontang dari Ibu Hasneli Hamzah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana tipsnya menjadi beriman dan bertakwa? Terkadang mau beribadah, tetapi selalu ada cobaan yang kita tidak sanggup menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa cobaan? Saya tak bisa menjawab pertanyaan yang ngawang-ngawang. Cobaan apa yang tak bisa buat ibadah? Cobaan apa yang buat orang tak bisa ibadah? Iya. MC-nya juga bingung nih Ustadz, karena musholanya terpisah ini, saya tidak bisa ke belakang ini Ustadz. Tidak ada cobaan yang buat orang tidak bisa ibadah. Tunjukkan sama saya cobaan yang membuat orang tidak bisa ibadah. Tidak bisa apa tidak mau? Tidak mau beribadah. Yang tidak mau beribadah, ingat kau akan mati. Mobilmu tinggal, hartamu tinggal, duitmu tinggal, rekeningmu tinggal. Yang kau bawa mati, sholat. Sholatmu yang akan kau bawa. Tapi kau sibuk dengan kerjamu, sibuk dengan anakmu, sibuk dengan istrimu. Sementara anak istrimu tinggal, kau tidak sibuk dengan sholatmu. Sementara sholatmu yang kau bawa. Sholat yang akan kau bawa, kau tinggalkan. Kerja yang tinggal justru kau bawa-bawa kemana-mana. Cara berpikirnya salah. Perbaiki cara berpikir. Salah mikir, salah ngomong, salah berbuat. Gara-gara salah berpikir. Tidak ada ujian yang membuat orang tidak bisa sholat. Oh, saya sakit. Sholatnya duduk. Saya tidak bisa duduk. Sholatnya berbaring. Saya tidak bisa berbaring. Sholatnya telentang. Saya tidak bisa kena air. Sholat tayamum. Tidak ada ibadah yang terhalang karena sholat. Saya musafir, supir. Sholatnya dijamak. Tidak ada. Kecuali tidak mau. Ada 1000 dalil bagi orang yang mau. Tapi 1001 dalil bagi orang yang tak mau. Kalau saya menceramahkan 1000 dalil, maka orang yang tak mau akan menolak dengan 1001 dalil. Kenapa dia jadi cerdas? dia ditolong oleh setan. Wallahualam. Demikian. Baik. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjawab ya Ibu Hasneli Hamzah. Satu lagi Ustadz dari Lapas Wanita, pertanyaan kali ini dari Ibu Kasmawati. Ini pertanyaannya adalah bagaimana menjaga iman kita tetap dalam keadaan tinggi. Kadang iman seperti handphone, di charger kadang full, kadang kosong. Bagaimana caranya agar terisi terus Ustadz? Yang pertama, ingat mati. Ibu Kasmawati, ingat mati. Kalau ibu susah ingat mati, pesan sama keluarga, minta kirim gambar liang lahat, kirim gambar kuburan. Ingat mati. Pesan Nabi, uzkuru hazimal ladzat. Banyak-banyak kamu mengingat mati. Saya tiap bulan mesti melihat liang lahat. Kalau ada jamaah mati, saya antar ke kubur, saya tengok liang lahat. Karena tidak ada yang menceramahi saya. Pulang dari liang lahat, saya makin semangat beribadah. Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, ngaji. Kalau ada pengajian di lapas, datang. Jangan sampai enggak ngaji. Alhamdulillah Pak Kalapas memberikan fasilitas. Terima kasih untuk keluarga besar Lazis, Yaumil. Pertama, ingat mati. Yang kedua, ngaji. Yang ketiga, berjamaah. Ada jamaah gaple, ada jamaah sholat. Ikut jamaah sholat. Ada jamaah tawa bohong. Ingat, kawan ketawa banyak. Kawan susah tak banyak. Kita sehat, dia sehat, enak ketawa. Kita punya duit, dia punya duit, enak ketawa. Tidak banyak kawan yang bersusah. Berjamaah. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Empat kuncinya. Ingat mati, ngaji, berjamaah, istiqomah. Husnul khatimah. Ingat mati, ngaji, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Kenapa tidak husnul khatimah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak ngaji. Kenapa tidak ngaji? Karena tidak ingat mati. Lima sepaket. Ingat mati, ngaji, berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Itu Ibu Kasmawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, masih ada waktu. Selanjutnya kami izin membacakan pertanyaan dari chat Zoom dari Bapak Anam. Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan atau mengatur antara bekerja untuk akhirat dan bekerja untuk dunia yang ideal, Ustadz? Demikian, Ustadz. Pekerjaan Bapak apa? Apa pekerjaan? Kalau pekerjaan Bapak sebagai pegawai di lapas. Kerja sebagai pegawai di lapas. Bagaimana supaya dapat dunia, dapat akhirat? Ingatkan orang di lapas supaya sholat. Ayo lo, saudara-saudara, kawan-kawanku, ayo kita sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Kau kenapa tak sholat? Aku belum pandai wudhu. Begini caranya wudhu. Ajarkan dia wudhu. Kau kenapa tidak sholat? Kainku cuma satu, kotor. Carikan kain di rumah. Kau kenapa tidak sholat? Aku belum pandai ngaji. Belikan ikhra. Dunianya dapat dilapas, digaji sama Menhukham, Menteri Kehakiman Hukum dan HAM. Akhiratnya dapat, walaupun kau saudaraku bukan ustaz, tapi kau dapat pahala karena sudah mengajak orang berbuat baik. Dunia dapat, akhirat dapat. Apa kerjamu? Sebagai bupati. Kalau kamu sebagai bupati mau dapat dunia, dapat akhirat, bangun pondok pesantren. Bangun Islamic Center. Gratiskan sekolah untuk anak yatim dan duafa. Siapkan tunjangan untuk penggali kubur. Gaji guru mengaji dari maghrib ke isya. Dari mana gajinya? APBD. APBD tidak cukup. Kerahkan bayar zakat ke Basnas. 5 tahun jabatanmu. Bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat. Kalau cuma dapat dunia, rugi. Akhirat tak dapat. Apa kerjamu? Kerja saya pedagang, Pak Ustadz. Berdagang serius. Masuk waktu sholat, sholat. Cukup bayar zakat, bayar zakat. Sekolahkan anak yatim. Sedekah. Rezekinya berkah. Jangan sampai cuma dapat satu, yang satu tak dapat. Dapat dua-duanya. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Sempat-sempatkan. Sampai masanya nanti tak sempat. Gara-gara kerja sampai enggak sholat. Gara-gara kerja sampai enggak silaturahim. Gara-gara kerja sampai tidak makan. Rugi. Kerja ini tak cukup untuk bekal menghadap Allah. Jadi dengan amal soleh. Demikian. Wallahu'alam. Baik Ustadz. Alhamdulillah di sini jemaahnya sangat antusias Ustadz. Tidak ada yang mengantuk saya lihat. Saya dikode-kode juga. Tolong saya ingin bertanya Ustadz. Jadi mohon izin lagi Ustadz ya. Ada pertanyaan dari jemaah Masjid Ar-Royan. Ya silakan. Silakan Bapak. Satu lagi saya buka. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan maju Pak. Ingin bertanya Pak. Satu lagi silakan Pak. Dua ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashari Asgar bin Muhammad Ali Asgar. Singkat saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Saya salah satu napi yang ingin menjadi insan yang lebih baik. Dan sebelum saya masuk dalam lembaga ini, lembaga pemasyarakatan ini, di luar saya sering menanyakan bagaimana ibadahnya kalau misalnya kita bertato. Jawabannya beragam Pak Ustadz. Mungkin insya Allah saya dapatkan jawaban yang jelas dari Pak Ustadz. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah terlanjur buat tato, tempat-tempat wudu, di wajah, ada tato di sini, tangan, ada tato di sini, kepala dipasangnya tato di sini, di kaki. Maka ketika dia berwudu, air disiram, airnya sampai. Tidak ada ikhtilaf ulama. Orang yang bertato, airnya sampai ke kulit. Karena tatonya di dalam, bukan di atas. Kecuali tato anak TK, tato plastik. Ponakan saya pakai tato. Itu enggak masuk air, tato plastik. Artis-artis mau show, pasang tato plastik. Itu mesti dicopot, karena airnya enggak masuk. Adapun yang di dalam, sudah masuk ke dalam, wudunya sah, tidak masalah. Alhamdulillah. Saudaraku yang sudah taubat, kalau dia mau sholat, sholat saja. Nanti kalau kalian keluar, kalian selama di lapas banyak menghafal ayat. Banyak hafal ayat, latihan jadi imam. Nanti kalau kalian keluar jadi imam, ada makmum yang mempermasalahkan, kenapa imamnya pakai tato? Jangan marah, ajak aja dia lomba banyak hafalan ayat. Baik, Ustaz. Aku memang pakai tato, tapi ayatku banyak. Kau tidak pakai tato, tapi tidak hafal ayat. Jangan marah, jangan tersinggung. Mereka memang kulitnya tidak bertato, tapi hatinya bertato. Saudaraku mungkin kulitmu bertato, tapi hatimu bersih insyaAllah. Jangan ragu. Wallahu'alam bishawab. Masih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak, silakan Pak, ingin bertanya kepada Ustaz Somad. Langsung Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Ustaz, saya bertanya ini Ustaz. Apa hukumnya Ustaz, apabila kita bersuci dalam WC, itu satu. Yang kedua Ustaz, apa hukumnya sholat berjamaah yang dibatasi dengan jalan Ustaz yang tidak rapat dengan masjid, maksudnya ada jemaah yang berpapasan dengan jalan yang tidak menyatu langsung dengan masjid Ustaz. Itu aja Ustaz yang ingin saya tanyakan. Oke, baik. Kalau Bapak berwudu di dalam kamar mandi, di dalam kamar mandinya ada lubang WC, maka Bapak jangan mengucapkan bismillah di mulut. Bismillahnya dalam hati. Ya, Pak. Sinyalnya hilang, Pak. Sorry. Barunya hilang. Assalamualaikum, Ustaz. Apa bisa mendengar suara kami, Ustaz, dari Bondang? Masih gangguan jaringan ya, sepertinya ya. Kami tunggu, Bapak-Bapak, ada gangguan jaringan. Sedang kami usahakan untuk connect kembali segera. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan yang kedua tentang jarak sholat. Kalau jaraknya masih dalam 150 meter, sholatnya sah. 150 meter. Jadi kalau sholat, tiba-tiba sholat Idul Fitri misalnya, jalan tidak bisa ditutup, mobil tetap lewat, lalu sholat orang di seberang, sholatnya tetap sah. Tapi tidak afdal, afdalnya tidak boleh putus. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Kami paham banyak sekali pertanyaan yang bapak-bapak di sini dan juga di tangan saya juga ya. Tapi memang waktu kita tidak begitu banyak, saya hanya akan bacakan satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita lanjut ke acara doa ya. Izin satu lagi Ustaz dari jemaah Lapas Wanita, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya seseorang yang bersedekah atau infak sementara harta yang ia dapatkan dari jalan yang tidak halal. Terima kasih Ustaz. Enggak. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Ya. Saya ulangi pertanyaannya Ustadz ya, tadi seperti ada gangguan jaringan. Dari jemaah Akhwat Lapas, yaitu pertanyaannya, bagaimana hukumnya seseorang yang bersedekah atau berinfak, sementara harta yang ia dapatkan dari jalan yang haram Ustadz? Wa'amfiku, berinfaklah min tayyibat, dari yang halal-halal, yang baik-baik. Wa'amfiku, bersedekahlah dari yang halal halal. Innallaha thayyib, tidak menerima yang kotor-kotor. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz dan mohon maaf kepada bapak-bapak yang ada di sini maupun di lapas, ibu-ibu yang di lapas Akhwat dari Zoom dan juga dari YouTube, memang banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mohon maaf Bapak karena waktu kita terbatas tidak sempat. Insyaallah kita akan adakan di acara yang selanjutnya. Ini hanya satu rangkaian dari acara-acara ini yang akan kita lakukan ya. Waktu juga lah yang memisahkan kita, walaupun kita sebenarnya enggan berpisah karena memang guru kita Ustadz Abdul Somad tentu banyak jadwal lainnya. Tapi sebelum itu kami mohon perkenan Ustadz untuk memimpin doa bersama-sama Ustadz, bila berkenan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdinash Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Wali man ahsana ilaina, orang yang berbuat baik pada kami. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana ftah lana abwabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami. Wa abwabal rizqi, pintu rizqi. Wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, dengan selesainya doa, selesai juga rangkaian acara kita pada hari ini, mewakili Yaumil, LAS, dan juga LAPAS, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada guru kita Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz, dimudahkan dalam berdakwah dan